Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allif al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabih Al-Wabil As-Saib wa fi as-sahih inna Allah ta'ala witrun yuhibbul witra. Wa huwa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghith asli sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Al-ikhwatu al-kiram, kita masih dalam penjelasan tentang keajaiban sedekah. Pembahasan tentang zakat kemudian keajaiban sedekah telah kita bahas di penghujung pembahasan pada minggu yang lepas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat yang Allah senang untuk kita menirunya dari sifat-sifat Allah, namanya sifatul jamal. Ada sifat-sifat yang Allah melarang kita untuk menirunya, namanya sifatul jalal. Di antara sifatul jalal adalah sifat al-azamah, Allah Maha Agung. Maka Allah tak menyenangi orang yang sombong yang mengagungkan dirinya. Allah adalah zat yang memiliki nama al-mutakabbir. Maka Allah tak senang dari hambanya memiliki sifat takabbur. Adapun sifatul jamal, Allah Subhanahu wa taala menyenangi untuk ditiru oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang, yuhibbu ar-rahma, menyenangi orang-orang yang punya sifat belas kasih dan sayang kepada sesamanya. Ya, kemudian kita lanjutkan pada hari ini dalam hadis yang sahih, innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Allah adalah zat yang Maha Tunggal, Esa, tak berbilang. Ya, maka dia suka salat witir yang tunggal pula. Ya, sebagaimana Allah dirinya adalah zat yang Maha Esa tunggal, ya, ganjil, tapi Allah tak berbilang, maka Allah menyenangi salat yang ganjil pula, yaitu salat witir. Naam. Wa huwa subhanahu wa ta'ala rahimun yuhibbur rahama wa innama yarhamu min ibadihi ar-rahama. Naam, wa huwa subhanahu wa ta'ala rahim. Ialah Allah Tuhan yang Maha Pengasih, penyayang. Yuhibbur rahama, dia pun akan menyukai pula hamba-hambanya yang memiliki sifat pengasih dan penyayang. Wa innama yarhamu min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya yang akan dapat rahmat Allah daripada hamba-hambanya adalah hamba-hambanya memiliki sifat rahmat, cinta kasih. Siapa yang memiliki cinta kasih, yang merahmati orang-orang, ya, manusia, bahkan makhluk dan binatang, Allah pun akan merahmatinya. Naam. Wa huwa sittirun yuhibbu man yasturu ala ibadihi. Wa huwa sittirun, Allah punya nama sittirun. Artinya zat yang Maha menutupi aib-aib hamba, sittir. Ya. Yuhibbu man yasturu ala ibadihi. Karena itulah Allah pun senang hamba-hamba yang berusaha untuk menutupi aib saudaranya, bukan sebaliknya. Orang yang senang untuk membeberkan aib saudaranya, menyebutkan kejelekan saudaranya yang namanya ghibah. Maka Allah tak suka orang yang mengghibah. Dialah Allah yang telah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Kita berbuat dosa di pagi hari, di sore hari, di siang hari, di malam hari, dan Allah menutupi kesalahan kita sehingga tak ada yang tahu, ya, kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya lah dosa-dosa kita terungkap, diketahui oleh makhluk semacam kita, niscaya tak lagi indah hidup ini. Tapi Allah tutupi dosa-dosa kita. Ya, antum bisa duduk satu sama lain berdekatan, bermajlis dengan saya dan kita semua karena Allah tutupi aib-aib kita. Sekiranya setiap kita dibongkar Allah aibnya dengan yang lain, kepada yang lain, niscaya tak akan indah hidup ini. Tak akan ada yang namanya persahabatan, pertemanan. Ya, semuanya orang akan mencela satu sama lain. tapi Allah menutupi aib kita. Karena itulah Allah punya nama Sittir, Tuhan yang maha menutupi aib-aib hamba. Tidak dia bongkar, tidak dia permalukan sang hamba. Yuhibbu man yasturu ala ibadih. Dan dia pun begitu mencintai orang-orang yang berusaha untuk menutupi aib saudaranya. Naam. Wa'afuun yuhibbu man ya'fu anhum. Dan Allah punya nama Afuun, pemaaf atas segala ketergelinciran hamba. Kita selalu tergelincir, Allah selalu maafkan kita. Karena itu Allah pun menyenangi hamba-hambanya yang memiliki sifat pemaaf. Dan itu karakter para nabi, al-anbiya. Mereka begitu mudah memaafkan umatnya. Itulah karakter nabi kita yang memaafkan umatnya, memaafkan Quraisy yang telah menzaliminya, mengusirnya. Itulah karakter Nabi Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya, dan karakter setiap orang yang ingin mencapai tingkat kesempurnaan, ya, dari sisi kemanusiaan mengikuti para nabi, dia akan memiliki sifat pemaaf, mudah memaafkan. Begitulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berulang kali salah, berulang kali Allah maafkan, diberi tempo, diberi tangguh, tetap rezekinya tak dikurangi, tetap diberikan. Subhanahu wa taala. Naam. Wa ghafurun yuhibbu man yaghfiru lahum. Allah memiliki nama Ghafur. Ya, Ghafur maknanya pengampun. Yuhibbu man yaghfir lahum. Maka Allah pun menyukai orang yang mudah mengampuni orang lain. Naam. Wa latifun yuhibbul latifa min ibadihi. Allah punya nama Latif, Tuhan yang maha lembut. Maka dia mencintai hamba-hamba yang lembut kepada sesama hamba, bukan hamba yang keras, kasar. Itu bukan karakter yang baik. Allah Subhanahu wa taala ingatkan nabinya tentang perkara kelembutan. Kata Allah kepada nabinya, "Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi." Kalau sekiranya engkau itu keras, fadhdan, keras, ghalidhal qalbi, hatimu kasar, lan faddu min hawlik. Pastilah mereka akan jauh daripadamu. Fabirahmatim minallahi linta lahum. Hanya karena rahmat Allah semata-lah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Ini karakter harus kita berupaya untuk menempa diri agar menjadi orang-orang lembut. Ya, lembut, mudah memaafkan, mudah mengampuni. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah senang jika ditiru oleh hamba-hambanya. Sifat tersebut, Allah maha lembut menyenangi orang yang lembut. Allah tak suka orang-orang yang keras, kasar. Begitulah karakter Nabi SAW. Ya, Nabi SAW adalah memiliki perang yang begitu lembutnya. Ya. Naam. Wa yabghadul fadl ghalidul qasiy al-dariya al-jawad. Naam, wa yabghadul fadl ghalidha al-qasiya. Allah membenci al-fadha, al-ghalid, orang yang keras, kasar, al-qasi, beku hatinya. Al-ja'dari al-jawad, yang sombong lagi pongah. Tak suka orang-orang semacam ini. Allah tak suka, makhluk pun tak suka. Orang tak suka dengan orang yang sombong, membanggakan kehebatannya, membanggakan dirinya, ilmunya, jabatannya, pangkatnya, keluarganya, nasabnya. Allah tak suka. Ya, Allah senang hamba-hamba yang tawadhu, merendahkan dirinya. Ya, naam. Wa rafiqun yuhibbur rifqa. Dan Allah punya nama rafiqun. Rafiq, ya, maknanya mirip dengan Latif, sama-sama lembut, tapi kita kesulitan untuk menterjemahkannya. Ya, ar-rafiq lembut. Ya. Al-latif pun lembut, tapi beda antara keduanya. Makna al-latif kelembutan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam penciptaannya berproses perlahan-lahan. Ya, Allah menggiring kita kepada hidayah enggak langsung kontan, tapi secara perlahan-lahan. Tak bagaimana, ya, kita pun disampaikannya ke Batam ini. Tujuannya cari dolar. Entah bagaimana digiringnya kita untuk dapat pengajian, dapat sunnah. Itu namanya latif. Ya, di antara bentuk latif Allah terhadap penciptaannya, Allah tak langsung buat sang bayi itu janin langsung besar. Tapi perlahan-lahan sperma menjadi segumpal darah, segumpal daging. Kemudian Allah bentuklah menjadi manusia perlahan-lahan. Pelan-pelan 6 bulan mulai sempurna penciptaan, siap untuk keluar. Sempurnakan 9 bulan 10 hari keluar. Lembut, tak memiliki apa-apa, tak mengetahui apapun juga. Lambat laun Allah berikan manusia, hamba, makhluk tersebut secara perlahan membesar. Ya, dan dia pun bisa menyusu dengan sang ibu. Dan Allah SWT sengaja tak tumbuhkan giginya. Ya, ketika proses menyusu kepada sang ibu, sampai manakala sempurna giginya bisa memakan yang lain, Allah SWT palingkan dia daripada susu sang ibu kepada rezeki yang lain perlahan-lahan. Itulah makna latif. Ya, dengan kelembutan Allah lah Allah bimbing makhluk kepada petunjuk, kepada hidayah, kepada kebaikan, kepada proses kesempurnaan ciptaannya. Ini makna latif. Ya. Rafiq dalam sikap, rafiqun, lembut dalam sikap. Ya. Maka itulah payahnya. Maka kita katakan terjemahan nama Allah bukanlah nama Allah. Kita kesulitan mencari kata-kata yang kadang begitu miripnya. Latif, lembut. Rafiqun, lembut. Tapi antara keduanya berbeda. Ya. Rafiqun yuhibbu man rafaqa bih. Ya, jadi Allah Rafiqun yuhibbu rifqa. Allah itu Tuhan yang Maha Rafiq, lembut menyenangi kelembutan. Naam. Wa halimun yuhibbul hilma. Ini pun payah mengartikannya. Halimun yuhibbul hilma. Al-hilmu, halim, Tuhan yang diterjemahkan juga lembut. Tapi kelembutan dalam kata-kata halim menunjukkan sikap yang tidak langsung spontan, tapi benar-benar dipikirkan terlebih dahulu, diperhatikan. Setelah itu baru diperbuat, namanya al-hilmu, kebijaksanaan. Tak tergesa-gesa. Ya, kebalikan daripada hilmu adalah sifat yang ya, tergesa-gesa. Ya. Tanpa perencanaan, langsung buat. Ya, maka Allah memiliki sifat halim, yuhibbul hilma. Ada seorang sahabat Al-Ashaj namanya. Dia utusan daripada satu kabilah Arab datang bersama kaumnya. Kaumnya langsung datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka baru dari safar yang jauh. Ya, adapun dia tidak langsung menemui Nabi, dia terlebih dahulu bersihkan dirinya, dia mandi, berpakaian yang rapi, baru datang menemui Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya, mengapa engkau terlambat? Dia sebutkan jawabannya. Kata Nabi, inna fika khaslatain, inna fika ya khaslataini. Dalam dirimu ada dua perkara yang Allah yuhibbuhuma Allah wa rasuluh, yang dicintai Allah rasulnya. Ya, al-hilmu wal-anatu. Hilmu bijaksana, tak tergesa-gesa. Al-hilmu wal-anat. Antara al-hilmu wal-anat pun maknanya kita payah untuk menterjemahkannya. Ya. Halimun yuhibbul hilma. Tuhan yang maha lembut, yang maha bijaksana, menyukai orang yang lebih lembut, yang bijaksana. Naam. Wa barrun yuhibbul birra wa ahlahu. Di antara nama Allah adalah barrun. Qalat Allah berfirman, innahu wal barrur rahim. Dia adalah Tuhan yang maha al-bar, baik. Terus menerus mencurahkan kebaikan, tak pernah berkeputusan. Itulah makna al-bar. Ya, maka Allah barrun yuhibbul birra, menyukai segala macam bentuk kebaikan. Wa ahlahu, dan orang-orang baik. Naam. Wa adlun yuhibbul adlah. Allah adalah Tuhan yang adlun, Tuhan yang maha adil. Maka dia menyukai keadilan. Naam. Wa qabilun lil ma'adiri yuhibbu man yakbalu ma'adira ibadihi. Wa qabilun lil ma'adir, dialah Tuhan yang mudah memberikan uzur kepada hamba-hambanya. Maka dia juga menyukai siapa-siapa dari hamba-hambanya yang mudah memberikan uzur kepada sesamanya. Tak ngotot, diberikan uzur. Ya, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa yujazi 'abdahu bihasabi hadhi sifati fihi wujudan wa 'adaman. Naam, wa yujazi 'abdahu, dan dia akan senantiasa memberikan balasan bagi hambanya bihasabi hadhi sifat fihi, sesuai dengan sifat-sifat ini yang ada dalam dirinya, wujudan wa 'adaman, ada atau tiada. Andai kata tak ada dalam dirinya sifat rahmat, Allah tak merahmatinya. Ya, salah seorang Arab yang dikatakan namanya Aqra, yang begitu kerasnya kepala suku bangsa Arab. Ya, ketika melihat Nabi mencium cucunya Hasan Hussein, dia mengatakan, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Kalian mencium anak-anak kalian? Wallahi, kami tak pernah mencium anak-anak kami. Ya, maka berkata Rasulullah, jangan-jangan sudah Allah cabut dari dalam dirimu rasa rahmat. Sesungguhnya Allah merahmati hamba-hambanya yang punya sifat rahmat. Subhanahu wa ta'ala. Apabila hamba tersebut baik, Allah akan baik kepadanya. Dia senang berinfak, senang berderma, senang bersedekah, Allah pun senang untuk melimpahkan karunia rezekinya berlimpah-limpah pula. Begitulah sebaliknya. Jika dia kikir, bakhil, tamak, loba, Allah pun berpikir-pikir ya untuk memberikan kepadanya kenikmatan. Artinya Allah sempitkan rezekinya dengan ketamakan tersebut. Begitulah Allah memperlakukan kita. Ya. Yang baik, Allah baik kepadanya. Yang buruk, Allah memperlakukan seperti itu kepadanya. Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Itulah dia. Kesimpulannya yang panjang, bukankah balasan ihsan kebaikan adalah kebaikan serupa? Kebalikannya, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun bimitsliha. Balasan keburukan seperti itu pula. Kalau kita ingin Allah rahmat kepada kita, rahmatilah sesama. Kalau Allah ingin menutupi aib kita, tutupilah aib sesama. Kalau Allah ingin lemah lembut kepada kita, lembutlah kepada sesama. Begitulah seterusnya. Bagaimana kita bersikap, begitulah Allah SWT dengan kita. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau, begitulah engkau diperlakukan. Ya. Ya, al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang diperbuat. Naam. Faman 'afa 'afa 'anhu. Faman 'afa 'afa 'anhu. Barang siapa yang 'afa, memaafkan atas kesalahan-kesalahan hamba-hamba sesamanya, Allah akan memaafkannya. Naam. Waman ghafara ghafara lahu. Waman ghafara, barang siapa yang menutupi kesalahan-kesalahan tersebut, ya, dari para sesama hamba, Allah akan tutupi pula kesalahannya. Naam. Waman samaha samahahu. Waman samaha, barang siapa yang mudah memberikan toleransi, Allah akan mudah pula mentoleransinya. Ya, waman samaha samah Allah. Nabi menyebutkan seorang pedagang yang di hari kiamat disidang. Dia melihat tak ada kebaikannya, maka Allah bertanya, kira-kira ada kebaikanmu? Kata dia, ya Rabb, ya Tuhan, ya Rabb, sekiranya ada kebaikanku, dahulu aku punya para karyawan. Setiap pagi manakala mereka pergi, kusuruh untuk memungut hutang-hutang. Kukatakan kepada mereka, tajawazu, tajawazallahu anna. Permudahlah mereka yang sulit membayar hutang, beri mereka tempo. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan. Kata Allah, aku lebih layak untuk memberikan bagimu uzur. Dan Allah selamatkan dia dengan sebab itu. Mudah toleransi. Karena itulah Rasulullah mengatakan, rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, samhan idha ba'. Kalau dia berjual beli toleran, wasamhan idza ishtara, dia toleransi ketika menjual, toleransi ketika membeli, wasamhan idza iqtada, toleransi ketika meminta hutang. Maka Allah pun seperti itu pula. Man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allah. Yang memudahkan orang yang kesempitan, Allah mudahkan pula. Dan kebalikannya, man syaqqa musliman syaqqa Allah 'alaihi. Yang mempersulit orang muslim, Allah akan persulit dia. Kebalikannya. Maka jangan dalam hidup kita punya niat mempersulit orang. Dalam segala hal, jangan persulit. Jalan orang jangan kau tutup. Ya, rezeki orang jangan mau kau halangi. Jangan persulit urusan manusia. Kalau kau persulit, Allah buat seperti itu. Setiap orang punya jabatan yang mempersulit orang dalam segala macam pengurusan, tunggulah Allah akan persulit dia. Pasti. Ya, itu balasan setimpal. Tetapi balasan tersebut tidak kontan langsung. Boleh jadi ditunda. Boleh jadi dia dibiarkan 10 tahun dia membangun kekuasaan kerajaannya dalam kezalimannya. Setelah 10 tahun, 11 tahun, datanglah masanya kehancurannya. Ketengok banyak orang-orang zalim. Subhanallah, yang begitu teratur kezalimannya, sempurna. Bahkan institusi bisa dikuasainya semuanya. Mungkin bertahan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Akan ada masanya hancur, sehancur-hancurnya. Ya, begitulah. Nah. Waman haqqaqa haqqaqahu. Waman haqqaqa haqqaqahu. Ya, ini anak enggak jelas maknanya ini. Man haqqaqa haqqaqahu. Ya, teruskan dulu. Wa man rafiqa bi ibadihi rafiqa bihi. Nah, wa man rafiqa bi ibadihi rafiqa bih. Yang dia kepada hamba-hambanya itu lemah lembut, Allah lemah lembut kepadanya. Naam. Wa man rahima khalqahu rahimahu. Yang merahmati hamba-hamba, Allah merahmatinya. Wa man ahsana ilaihim ahsana ilaihi. Yang berbuat baik kepada hamba, Allah akan berbuat baik kepadanya. Wa man safaha anhum safaha anhu. Barang siapa yang memaafkan, maka Allah akan memaafkannya. Wa man jada alaihim jada alaihi. Barang siapa yang dermawan kepada sama hamba, Allah akan dermawan kepadanya. Wa man nafa'ahum nafa'ahu. Barang siapa yang memberi manfaat kepada saudara-saudaranya, Allah akan beri manfaat kepadanya. Wa man satarahum satarahu. Barang siapa yang menutupi kesalahan hamba, Allah menutupi kesalahannya. Wa man tatabba'a auratahum tatabba'a auratahu. Wa man tatabba'a auratihim tatabba'a auratahu. Barang siapa yang mengikit berusaha untuk mencari-cari aib orang, kesalahan orang, Allah akan singkap aibnya, kesalahannya. Wa man hatakahum hatakahu wa fadahahu. Barang siapa yang berusaha untuk mempermalukan manusia dengan membongkar aib-aibnya, Allah akan permalukan dia dan bongkar aibnya. Naam. Waman mana'ahum khairahu mana'ahu khairahu. Barang siapa yang punya banyak kelebihan dan dia menahan untuk memberikan kelebihan tersebut kepada saudaranya, Allah akan menahan demikian pula kepadanya kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Waman syaqallaha syaqallahu taala bihi. Ya. Waman syaqallaha syaqallahu taala. Barang siapa yang dia mempersulit makhluk hamba, syaqallahu taala bihi. Man syaqa. Ya. Kelihatannya bukan syaqallah. Man syaqa khalqahu. Barang siapa yang mempersulit makhluk, Allah akan mempersulitnya dengan hal tersebut. Naam. Wa man makara makara bihi. Barang siapa yang membuat tipu daya makar kepada sesama hamba, Allah akan balas tipu daya tersebut. Wa man khada'a khada'ahu. Ya, barang siapa yang culas, Allah akan balas keculasannya. وَمَنْ عَامَلَ خَلْقَهُ بِصِفَةٍ عَامَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِتِلْكَ الصِّفَةِ بِعَيْنِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Masya Allah, ini kesimpulannya. Barang siapa yang bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan makhluk dengan satu karakter, maka Allah akan bergaul kepadanya, memperlakukannya seperti karakter itu pula. بِعَيْنِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Di dunia maupun di akhirat. Seperti itulah Allah akan memperlakukan sang hamba. Naam. Allah Ta'ala li'abdihi ala hasabi ma yakunul abdu li khalqihi. Allahu Akbar. Inilah kesimpulannya. Allah akan senantiasa ya berbuat kepada hambanya sebagaimana hamba berbuat kepada sesamanya. Allahu Akbar. Mudah. Dan inilah karakter yang baik. Inilah akhlak. Jangan menyusahkan orang, jangan bergantung kepada orang, jangan menyakiti orang, jangan menzalimi orang, jangan menipu orang. Allah akan berbuat seperti itu kepadamu. Ya. Naam. Walihada ja'a fil hadisi man satara musliman satarahu Allah ta'ala fid dunya wal akhirah. Wa man naffasa 'an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allah ta'ala anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. وَمَنْ يَسَّرُ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ خِسَابَهُ. Karena itulah dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Di dunia aibnya ditutupi, di akhirat pun demikian. وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ قُرْبَةً. Barang siapa yang melapangkan kesempitan kesulitan seorang mukmin di dunia ini, Allah akan melapangkan kesulitannya nanti di hari kiamat daripada segala macam kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi di hari kiamat. Padang mahsyar sulit loh, luar biasa kesulitannya. Bagaimana nasib kita tergantung bagaimana kita di dunia. Yang banyak memudahkan orang, memaafkan orang, ya berbuat baik kepada orang, Allah akan permudah semua urusannya. Tadi saya sebutkan tentang seorang pedagang. Allahu Akbar. Allah Karim, Tuhan yang Maha Mulia, akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan hamba. Allah tak suka orang-orang yang sombong. Kadang-kadang kita sombong kepada orang di bawah kita. Sombong terhadap istri, sombong terhadap anak, sombong terhadap bawahan. Kasar dengan mereka, keras dengan mereka. Ya, selalu teriak-teriak, selalu menyalahkan, selalu membentak. Allah tak suka perangai semacam ini. Allah lebih mampu daripada kita terhadap keluarga kita, istri kita. Ya Allah Maha mampu untuk mengazab kita. Jangan perlakukan demikian. Luar biasa kalau kita mengamalkan ya apa-apa yang datang dari Nabi. So, luar biasa, damai dunia ini, tentram dunia ini, hidup pun menjadi tenang, tentram. Kalau kita kembali mengikuti apa yang diajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi kata Rasulullah, "Wa man yassara 'ala mu'sir," barang siapa memudahkan orang kesulitan, yassara Allah taala 'alaihi hisabah. Allah akan mudahkan nanti hisabnya di hari kiamat. Naam. "Wa man aqala nadiman, aqalahu Allah taala athratahu." "Wa man aqala nadiman," barang siapa yang memberikan uzur atas pembatalan jual beli, namanya al-iqalah. Jual beli sudah sah, sudah deal, mungkin sudah pindah barang, sudah pindah uang, pindah tangan. Tetapi yang membeli menyesal atau yang menjual membesar, menyesal. Kemudian lawannya, pembelinya atau penjualnya memberikan baginya toleransi. Sudahlah, tak mengapa. Kalau kau tak sudi, tak mengapa. Sini kembalikan barang saya, ini uangmu. Atau sebaliknya. Sudah dijualnya, nyesal. Ya, tak mengapa, ini barangmu, ambil, kembalikan uang saya. Kata Nabi, "Wa man aqala nadiman," barang siapa yang memberikan uzur, menerima dengan mudah pembatalan jual beli, "aqala Allah taala athratahu," Allah akan mudah pula untuk ya mengampuni ketergelincirannya di hari kiamat. Dalam bab jual beli sampai kepada urusan akhirat, mudah dia. Padahal sudah deal. Kalau dia katakan ini jual beli sudah sah, kenapa aku batalkan? Enggak bisa saya batalkan, berhak. Dan dia punya ya, dan dia punya hak dalam hal tersebut, dan dia akan dimenangkan karena sudah selesai jual beli. Tapi dengan toleransi dia mengatakan, "Sudahlah, tak mengapa, saya terima." Inilah namanya iqalah. Pembatalan jual beli. Orang yang seperti ini dalam bab berjual beli, Allah Subhanahu wa taala akan mudah pula mengampunkan ketergelincirannya di hari kiamat. Kaki-kaki kita selalu tergelincir dunia dalam dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Ya, ingat kembali kajian di Pangkal. Ya, yang dapat menutupi aib kita adalah sifat dermawan. Sekiranya kita banyak aib, tutupilah dengan sifat dermawan. Orang akan pejam mata dengan aib kita. Dermawanlah. Naam. "Wa man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah ta'ala fi dhilli 'arsyihi." Barang siapa yang memberi tangguh kepada orang yang sulit membayar hutang atau menggugurkan, memutihkan hutang tersebut, Allah akan naungi dia nanti di hari kiamat di bawah naungan arasy-Nya. Naam. "Li'annahu lamma ja'alahu fi dhillil indari was-sabri wa najjahu min harril mutalabah wa hararati takallufil ada'i ma'a usratihi wa 'ajzihi, najjahu Allah ta'ala min harri syamsi yaumal kiamati ila dhillil arsy." Ya, jadi kata Rasulullah SAW, "Man andara mu'siran," yang memberikan tempo kepada orang kesulitan bayar hutang. Ya, "aw wada'anhu," atau memutihkannya, "adzallahu Allah taala fi dhilli 'arsy," Allah akan naungi dia di bawah arasy-Nya, naungan arasy-Nya di hari yang begitu panas di padang mahsyar. Kenapa? "Li'annahu lamma ja'ala fi dhillil indhar," karena ketika orang ini ya memberikan kepada orang yang berhutang kepadanya tempo, seolah-olah dia dalam naungan tempo tersebut, wasabar, dan dia sabar untuk menunggu kapan dibayar, "najahu min haril mutalabah," di mana orang ini telah menyelamatkan orang yang berhutang tersebut dari panasnya terus dituntut. Ya, diumpamakan orang yang menuntut utang itu akan membuat orang tuntut itu panas jiwanya. Kapan kau bayar utangmu? Kapan kau? Panas dia. Subhanallah. Karena itulah dia ingin supaya sahabatnya tidak dalam keadaan jiwa yang panas. Dia beri tempo, tak apalah nanti kau bayar ketika engkau mudah. Dia beri kemudahan kepada sahabatnya daripada panasnya menuntut hutang. "Wa hararati takallufil ada," betapa panasnya orang membayar hutang. "Ma'usratihi wajizih," padahal dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit. "Najjahu Allah ta'ala min haris syamsi yaumil qiyamah," Allah akan selamatkan dia daripada panasnya ya matahari nanti di hari kiamat, "ila dhil arsy," di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis yang berkaitan dengan orang yang dihutangi. Tapi ada juga hadis-hadis berkaitan dengan orang yang berutang, yang kadang-kadang mereka tak punya otak. Keras sedikit kita ini, harus dapat juga mereka. Jangan hadisnya dibacakan. Ya, jangan hadis-hadis ini aja yang kita bacakan. Seorang yang mati syahid terbunuh, Allah tak akan ampunkan dia sampai selesai hutang-hutangnya. Ya, kata Rasulullah, yughfaru lisyahidi, ini supaya berimbang pula. Yughfaru lisyahidi kulla syai'in, orang mati syahid diampuni semuanya, illadain, kecuali hutang. Jibril memberitahukan kepadaku. Jangan sampai kita, ya, hadis-hadis ini kita nikmati padahal kita banyak utang. Jangan. Ya, matrul ghani dzulmun, menunda-nunda bayar utang bagi orang yang sudah memiliki kemampuan, zalim. Ya, supaya berimbang juga. Ya, ini luar biasa dalam agama kita ini, luar biasa. Kita disuruh untuk selalu memberikan, menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Kita tak disuruh untuk meminta hak-hak kita. Disuruh mengalah kalau tak diberikan hak. Allah menuntut kita kepada para penguasa, tunaikan kewajiban kita kepada mereka, patuh taat. Mengenai hak, kata Allah, wasallallahu alaikum, minta kepada Allah hak kalian. Kalau tak diberi penguasa, udah biarin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga pun begitu, akan rumah tangga akan indah manakala setiap pasangan berusaha untuk maksimal memberikan kewajiban-kewajibannya, tidak menuntut haknya. Manakala setiap orang berusaha menunaikan kewajiban, akan terpenuhilah apa? Hak-hak. Sebaliknya, dalam bermuamalah orang banyak menuntut hak tapi tidak menjalankan kewajiban. Suami semua dituntutnya dari istrinya, hak-haknya, tapi tak menjalankan kewajiban, tak dinafkahi, dan seterusnya. Luar biasa indahnya Islam. Ini saya ngomong ya. Artinya ketika saya ngomong, kita semua, saya dan antum, berupaya untuk menerjemahkan apa yang kita dengar ini dalam bentuk aplikasi amal. Ya, bukanlah yang ngomong ini sempurna. Kita belajar untuk mencari kesempurnaan diri. Nanti antum tengok, kawan ustaz itu mantap ngomong, tapi belakang tengok lain, itu ya, itu beri uzur lah. Saya terus terang mengatakan, ini kita semua sedang belajar mencapai kesempurnaan diri. Untuk itulah kita belajar. Bukan sekedar menghiasi-hiasi majelis, enggak. Bukan sekedar ngisi-ngisi waktu kosong. Kita belajar untuk kita amalkan. Ya. Jadi kata beliau, najahullahu ta'ala min harri syamsi yaumil qiyamah. Ya Allah akan selamatkan dia daripada panasnya matahari di hari kiamat nanti di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Baca satu paragraf lagi. Wa kadzalika al-hadits alladhi fi Tirmizi wa ghairihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi khutbatihi yawman ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman ila qalbihi la tu'dul muslimina wa la tatabba'u awratihim. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ أَوْرَاتَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ أَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ أَوْرَتَهُ يَفْضَحُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ. Sebagaimana juga terdapat dalam hadis yang Imam Tirmidzi rahimahullah dari Nabi, beliau bersabda dalam khutbahnya, dia berkata, ya ma'asyara man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang berkata telah beriman dengan lisannya. Walam yadkhulil imanu ila qalbihi, tapi iman belum masuk ke dalam relung hatinya. La tu'dzul muslimin, jangan kalian menyakiti orang Islam. Jangan sakiti kaum muslimin. Bentuk menyakiti banyak, bukan hanya mukul. Tak bayar SPP anak kau tuh kau menyakiti kaum muslimin tuh. Padahal kau sanggup mampu menunggak sampai berbulan-bulan tak bayar SPP. Padahal dia mampu, sanggup. Itu menyakiti atau tidak? Nyakiti Syekh Ibrahim karena beliau guru. Nyakitilah. Jangan kau menyakiti orang Islam. Berikan hak setiap yang berhak. Ya. Mobil beli yang baru SPP nunggak, kan kacau tuh. Mohon maaf. Ya, itu menyakiti. Jangan, berikan hak. Banyak kan tentunya dari guru sekolah, sekolah harus gini-gini. SPP kau tak pernah bayar. Subhanallah, tak punya rasa malu lagi dia. Ini orang-orang musibah, ini orang yang musibah, ini orang musibah dalam hidup ini banyak. Memang begitulah kita disuruh Allah untuk bersabar menghadapi orang-orang yang musibah seperti ini. Ya, hanya mungkin dengan mereka lah kita akan teruji kesabaran. Gigi kita tuh subhanallah, keras tapi lembut kembali karena belajar hadis-hadis ini. Allah musta'an. La tatabba'u auratihim, jangan kalian cari-cari aurat kesalahan orang. Nanti kata Rasulullah, barang siapa yang mencari-cari kesalahan aib saudaranya, Allah akan membongkar aibnya. Barang siapa yang Allah bongkar aibnya, Allah akan permalukan dia walaupun di dalam rumahnya. Walaupun tak keluar, akan Allah buat dia malu, dipermalukan di hadapan orang banyak. Demikian ikhwati fillah, luar biasa kajian-kajian kita. Semoga apa yang kita kaji ini benar-benar bisa membentuk karakter kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik.